Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ad-Durus Liyumiyah Minan Sunan Wal Ahkam Syar'iyah yang ditulis oleh Dr. Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim Hidahullah, dan kita sampai pada halaman 621. Sa'atu rahmatillahi, luasnya rahmatnya Allah. Luasnya rahmatnya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Wa qala wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. وقال وكان بالمؤمنين رحيما. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah pun berfirman, wa rahmati wasi'at, dan rahmatku itu begitu luas, kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku akan menuliskannya, lilladina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, wa yu'tuna zakata, dan yang menunaikan zakat. Walladina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yu'minun, beriman. Ini di surat Al-A'raf ayat 156. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan kepada orang-orang mukmin itu Allah itu begitu rahima, begitu penyayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy, inna rahmati taghlubu ghadabi. Akhrajah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ketika Allah azza wajal menciptakan makhluk, kataba fi kitabihi, Allah itu menuliskan di dalam kitabnya, fahuwa indahu fawqal arsy, dan kitab itu ada di sisinya di atas arsy. Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang begitu besar, lebih besar dari kursinya. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan yang hadis yang kedua, wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Wa law ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun." Rawahu Muslim. akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minuna," seandainya seorang mukmin itu mengetahui, "ma indallahi," apa yang di sisi Allah, "minal uqubati," dari hukuman, "ma tami'a bi jannatihi ahadun," maka tentunya orang itu menginginkan betul untuk bisa masuk surganya. "Walau ya'lamul kafiru," seandainya orang kafir itu mengetahui, "ma indallahi minar rahmati," ya, di sisi Allah itu, ya, seandainya seorang kafir itu mengetahui dari rahmat yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, "ma qanata min jannatihi ahadun," orang tidak akan berputus asa untuk bisa mengejar surga, karena di dalam surga itu tidak ada, tentunya ada rahmat dan itu dikejar. Tapi orang-orang kafir itu tidak mengetahui adanya rahmat di surga Allah Azza wa Jal, karena orang kafir itu tidak meyakini adanya hari akhir. Makanya di sini jelaskan, "lau," walau ya'lamul kafiru, "ma indallahi minar rahmati, ma qanata min jannati ahadun." Kalau seandainya seorang kafir itu mengetahui apa yang di sisi Allah dari rahmat, maka tentunya tidak seorang pun dari mereka itu putus asa dari mengharap surga, seandainya mengetahui. Karena ini tidak mengetahui, jadi tidak akan mungkin masuk surga. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan, fa min dhalikal juz'i tatarahamu al khalaiqu hatta tarfa' ad-dabatu hafiraha an waladiha antusibahu," akhraja Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, 'Jalallahu rahmata mi'ata juz'in.' Sungguh Allah itu telah menjadikan rahmat, kasih sayang, itu ada 100 bagian. Ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu 99, dan Allah Azza wa Jal itu menyimpan di sisinya ada 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah itu menurunkan ke muka bumi ini satu rahmatnya saja. Famin dhalikal juz'i, dengan satu kasih sayang itu yang diturunkan ke muka bumi, tatarahamul khalaiqu, ya, sesama makhluk itu saling berkasih sayang, hatta tarfa'addabatu hafiraha an waladiha, bahkan binatang buas itu mengangkat kukunya dari anaknya, artinya tidak akan memakan. Binatang buas itu tidak akan memakan anaknya, dengan sebab satu rahmat Allah yang Allah turunkan. Ya. Jadi di situ binatang buas pun, ya, tarfa adabatu hafiroha an waladiha antusibahu. Binatang buas itu mengangkat kukunya dari anaknya, takut nanti bisa mencelakakannya. Ya, bukan untuk makannya saja, tapi ada takut untuk mencelakainya. Itu tidak menaruh kukunya itu pada anaknya. Dan di situ dijelaskan oleh para ulama, maksud dari Allah itu mempunyai 100 rahmat, dan satu yang diturunkan di muka bumi itu Allah Azza wa Jal kasih sayangnya satu, tidak terbagi-bagi. Itu yang sifat dzatiyahnya. Dan di sini 100 rahmat dan satu yang disimpan, satu yang diturunkan ke muka bumi, ini adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatan Allah Azza wa Jal. Sedangkan kasih sayang itu adalah satu bagian yang tidak terpisah-pisahkan, dan ini merupakan sifat dzatiyah. Sifat yang melekat kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Nah, sekarang hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asrafa rajulun ala nafsihi ya'ni fil ma'asi, falamma hadarahu al-maut awsa banihi faqala, idza ana mittu fa'ahriquni thumma ashaquni thumma runi thumad runi fir rihi fil bahri fallahi li'an qadara alayya rabbi la yu'adzibani adaban ma adzaba bihi ahadan qala fafa'alu dhalika bihi faqala ay wallahu lil ardi addi ma akhadti fa'idha huwa qa'imun faqala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta faqala khashituka ya rabbi khashyatuka ya rabbi faqala khashyatuka ya rabbi faghfara lahu bidzalika muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asrafa ar-rajulun ala nafsihi, ya, orang itu, ada seorang laki-laki yang dia itu senantiasa melakukan kemaksiatan. Falamma hadarahul maut, dan ketika telah datang kematian, jadi tidak pernah melakukan kebaikan. Dan ketika sakarat, ausau banihi, dia itu mewasiati kepada anaknya. Faqal, dan dia berkata, idza ana mittu fa'ahriquni thumma ashaquni thumma druni fil rih fil bahr. Kalau aku sudah mati, maka bakarlah jasadku. Ya, thumma ashaquni, kemudian kumpulkan, kemudian taburkan fil rihi fil bahr, taburkan ke laut. Ya, agar ditimpa laut, ditimpa angin, kemudian ke laut, jatuh ke laut. Wallahi, dan dia mengatakan, demi Allah, li'an qadara alayya rabbi, seandainya Rabbku itu mentakdirkan bagiku, la yu'adzibani, tentunya aku pasti diadab. Tentunya aku pasti diadab. Adaban ma adzaba bihi ahadan. Allah akan mengadab kepadaku dengan adab yang tidak seorang pun kena adab yang sepertiku. Faqala, kemudian fafa'alu dhalika bihi. Anak-anaknya melakukan yang demikian, apa yang disuruh oleh bapaknya itu, bakar. Faqala, kemudian orang tadi, maksudnya faqala di sini adalah Allah Azza wa Jalla, lil ardi, Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, addi ma akhaddi, lakukan apa yang telah engkau ambil. Fa idza huwa qa'imun, apabila dia itu telah berdiri, faqala lahu, kemudian Allah azza wajal berkata kepadanya, ma hamalaka ala ma sanata, apa yang membuatmu itu nekat melakukan apa yang telah engkau lakukan, yaitu berwasiat untuk membakar diri dan ditaburkan ke laut. Faqala, dan orang tadi mengatakan, khasyatuka ya Rabbi, karena takut kepadamu wahai Rabbku. Kemudian faghafarolah, Allah pun mengampuninya, bidzalika, dengan sebab rasa takut itu. Dan ini terjadi sebelum masa Islam, sebelum masa Islam. Sehingga di sini ketika orang itu dengan saking takutnya melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya, karena benar-benar dia itu takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dengan rasa takutnya ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Penjelasan di sini, rahmatullahi wasi'atun ja'adaha li'ibadihil mu'minina fawwa rahmanur rahim. Rahmatnya Allah begitu luas, dan Allah menjadikannya bagi para hambanya, orang-orang yang mukmin. Dan Allah lah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabahu, dan rahmatnya itu mendahului kemurkaannya. Fala yataghadamu dambun ayyaghfirahu, maka tidak ada dosa besar apapun ya, namun Allah itu pasti mengampuninya. Al-fawaid di sini, yang pertama, sa'atu rahmatillah, luasnya rahmatnya Allah azza wajalla. Yang kedua, annaha li'ibadihil mu'minin, bahwasanya luasnya rahmat Allah azza wajalla itu kepada hamba-hambanya yang mukmin, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu diberikan rahmat Allah azza wajalla di dunia, tidak di akhirat. Sedangkan orang-orang mukmin itu diberikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, annaha sabaqat ghadabahu, bahwasanya rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaannya, mendahului kemurkaannya. Ya, sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa meminta rahmatnya. Ya, sebagaimana ketika seorang itu tidak bisa melakukan, ya, tidak bisa melakukan apapun dari amalan-amalan ketaatannya kecuali ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana doa Nabi SAW, la tada'a ahadukum an yakul dubra salah, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Janganlah seorang di antara kalian meninggalkan bacaan ketika berdoa, ketika setelah sholat. Ya, setelah sholat itu adalah sebelum salam dan juga sesudah salam. Itu Allah dengan doa, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dikrika, untuk senantiasa berdikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bagusnya ibadah kepadamu. Seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah yang bagus kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita dimudahkan untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Azza wa Jal, dianugerahi surganya yang tinggi, dan juga dimaafkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli Muhammad al-Muhammad, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.